cara berdoa yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah menghadiahkan pahala untuk orang meninggal dunia adalah sudah ada. Jadi adalah untuk amalan baik di atas amalan baik. Cuman permasalahan mereka itu adalah subhanallah, boleh dari ziarah kuburnya dipangkas. Pertama mengingkari tentang menghadiahkan pahala. Di saat naik lagi menghadiahkan pahala membaca Al-Qur'an untuk orang mati. Kemudian baca Al-Qur'an di atas kubur, melarang tawasul, melarang ziarah kubur. Terus kita suruh ngapain kan begitu ya. Ini kadang padahal sudah jelas-jelas datang dari apa riwayat dari Nabi SAW, pendidikan Nabi SAW, itu sangat jelas, tidak usah kita bingung dalam hal-hal yang semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bu ya. Nah, bahasa istilahnya tahlil itu selama ini kan tahlil misalnya baca qul Allahu qul falaq qul innas, kemudian baca ayat alif lam mim, baca al-Fatihah, kemudian baca amana rasul ya ayat kursi, itu hal-hal yang bagus urusan tahlil itu. Karena apa? Itu ada riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya ayat akhir surat Baqarah dengan surat Al-Fatihah. Itu kan disebut Nuraini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Absyir bin Nuraini ya Muhammad wahai Rasulullah, ada malaikat yang berkata, bergembiralah dengan dua cahaya. Wa mahuma? Apa itu dua cahaya kata Rasulullah? Khawatimil Baqarah tiba Al-Fatihah, surat Al-Fatihah di pungkasan surat Al-Baqarah, amanah Rasul sampai akhir, dan surat Al-Fatihah, maqarta harfan minha illa wa utita, engkau tidak akan membaca satu huruf dari itu semua kecuali menjadi sebab dikabul doamu. Jadi kalau kita ingin berdoa, baca itu agar dikabul doa kita. Bukankah tadi kita mendoakan orang meninggal? Nah, sudah ditambahi dengan itu, maka itu menjadi sebab dikabul doa kita. Subhanallah. Baik, ya, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Dan waktu memang sudah di penghujung acara ya, silahkan ditarik kesimpulan dan tutup dengan doa. Kesimpulannya adalah sangat sederhana, bahwasanya ziarah kubur disepakati, tidak ada ulama yang berbeda tentang ziarah kubur, dan tidak ada perbedaan ya. Ziarah kubur tidak ada perbedaan kubur di luar kota atau di dalam kota. Kubur Nabi dan bukan Nabi. Yang jelas disunnahkan ziarah kubur selesai. Kemudian ziarah kubur bagi wanita pun diperkenankan. Hanya yang perlu dijelaskan adalah tentang adab-adab dan akhlaknya saja. Kemudian masalah apa yang dibaca di kuburan itu pun juga masalah tawassul akan kita bahas. Dulu sudah pernah kita bahas, memang perlu diulang. Kadang-kadang ada orang-orang yang datang dan meragukan tentang tawassul. Menghadiahkan pahala dan sebagainya. Itu kesimpulannya, ziarah kubur adalah sangat jelas, termasuk ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin ziarah kubur, pergi ke Madinah, ingin ziarah kubur bukan sesuatu yang terlarang. Sebagaimana mengatakan bid'ah la tusaddu rihalu illa ila salaf masjid. Dari mana hadis itu saja sudah salah paham, ramai lagi inanya. Itu sudah salah paham. Bukan berbicara tentang kubur hadis itu. Nabi Muhammad bercerita tentang masjid. Tidak perlu ente memaksakan diri datang ke masjid kecuali di saat engkau bernazar untuk datang ke tiga masjid. Akan tapi masjid yang lainnya sama dengan masjid yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja tentang kesimpulannya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Muhammad wa sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma hadina fi man hadaita. Amin ya rabbana fi man hadaita. Amin. Allahumma ya rabbana. Allahumma hadina fi man hadaita wa hadina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Amin. Allahumma ya Allah, berikan kami bimbingan dan petunjuk-Mu. Ihdinash shiratal mustaqim. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada-Mu ya Allah kami mengabdi, menyembah. Kami beribadah, akan tapi kami tidak akan bisa melakukan itu semua kecuali dengan bantuan-Mu. Maka berikan kepada kami pertolongan-Mu ya Allah. Amin. Muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat. Amin. Ya Allah, seperti Kau sambungkan kami di dunia dengan orang-orang soleh, maka sambungkan kami dengan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia ya Allah. Amin. Ya Allah, dan kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Amin. Jauhkan kami semua dari bid'ah, jauhkan kami dari kemungkaran, jauhkan kami dari syirik, jauhkan kami dari kesesatan ya Allah. Wahai Yang Maha Tahu, berikan kepada kami pengampunan-Mu di dunia dan di akhirat ya Allah. Amin ya Allah. Engkau tidak perlu menyiksa kami ya Allah, dan di akhirat jangan siksa kami, dan ampuni guru-guru kami, orang tua kami. Berikan kami sayang kepada mereka semua, mudahkan segala urusan kami, amin. Kami yang baik dan sembuhkan. Amin. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin. Amin. Amin. Amin. Kami semua khusnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Amin. Dan jadikan ucapan kami di akhir-akhir kami dengan adil, kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. Baik, terima kasih kepada guru kita yang telah mengisi di program Benang Merah di kesempatan pagi hari ini, dan semoga memberikan manfaat untuk kita semua, menambahkan wawasan pemahaman kita, dan kita akan sambung kepada Allah dan Sayyidina Muhammad selalu, dan kita akan berziarah kubur dengan benar ya. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Bu Yaya. Baik, Kang Azih, terima kasih pagi hari ini sudah menemani Ajaib Ramadan di program Benang Merah, dan kami harus pamit dari ruang dengar. Mari kita tutup dengan doa kepada Al Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.